Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiya wa la rasulah ba'da amma ba'd. InsyaAllah pembacaan syarah akidah wasitiyah min kalam Syekh al-Islam bin Taimiyah yang disusun oleh Syekh Khalid al-Muslih rahimahullah hafizahullahu taala. Kita sudah sampai ke halaman 29 paling bawah. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menafikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah sifatkan atas dirinya sendiri. Tariqatu al-firqati an-najiyati ahli sunnati wa jama'ati salimatun min nafyi ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Jalan golongan yang selamat dari ahli sunnah wa jama'ah itu selamat dari meniadakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya sendiri di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran, atau fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah disifatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di annahu la yajuzu an nafyu illa bidalilin. Karena tidak boleh menafikan, tidak boleh meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali ada dalilnya. Kal isbat sama juga dengan menetapkan. Jadi di dalam menetapkan dan meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya harus dengan dalil. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib. Dan perkara gaib itu hanya dapat kita ketahui berdasarkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih secara sanadnya. Hadza huwa shawabu 'inda salafi wal a'immati wa jamaahiril muslimin. Inilah jalan yang benar menurut pendahulu umat ini, yaitu ulama salaf, juga para imam-imam, termasuk imam-imam mazhab, dan jumhur atau mayoritas umat Islam. Wa qad ittafaqa salaful ummati ala dhammi man nafa bila dalil. Para pendahulu umat ini, yaitu generasi yang terbaik, itu sudah sepakat untuk mencela orang yang meniadakan sifat Allah tanpa ada dalil. Fa kaifa yunfa bila dalilin madalla alaihi dalilun. Apa alasannya dicela? Karena bagaimana mungkin menafikan suatu dalil yang sudah ditetapkan oleh dalil? Imma qat'iyun wa imma zahiriyun. Baik secara qat'i ya ataupun secara zahirnya. Fa inna Allah ta'ala akhbara an sifatihi wa asma'ihi bima la yakadu yu'addu min ayatihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, di ayat-ayat yang hampir tidak bisa dihitung lagi karena apa? Saking banyaknya dalam ayat Al-Qur'an. Summa inna nafya la yu'manu ma'ahu izalatu ma wajaba lahu subhanahu. Kemudian juga menafikan atau meniadakan sifat Allah itu tidak aman akan adanya penghilangan apa yang sungguhnya wajib bagi Allah, yaitu sifat yang wajib bagi Allah itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kita meniadakan sesuatu tanpa dalil atau meniadakan sifat Allah tanpa dalil. Min sifatil jalal wa nu'atil kamal, yaitu baik berupa sifat-sifat keagungan ataupun juga sifat-sifat kesempurnaan. Kama anna nafya al-mahdha adamun mahdun. Sebagaimana bahwa meniadakan secara keseluruhan artinya adalah tidak ada secara keseluruhan. Wal adamul mahdhu laisa bisyai. Dan sesuatu yang tidak ada itu berarti bukanlah sesuatu. Wa ma laisa bisyain huwa kama kila laisa bisyain fadlan ayyakuna madhan au kamalan. Maka yang bukan sesuatu itu, ya bukan sesuatu. Artinya yang sesuatu itu tidak tidak bisa dihitung, tidak bisa diungkapkan. Maka bagaimana yang tidak ada itu bisa dipuji? Bagaimana yang tidak ada itu bisa menjadi sempurna? Sesuatu itu tidak ada, bagaimana sesuatu itu bisa disebut sempurna? Ya, sesuatu yang tidak ada tidak bisa dipuji karena tidak ada. Yang tidak ada. Ya. Wa innama yakunu kamalan idza tadammana amran thubutiyan. Sesuatu itu akan menjadi sempurna. Ya. Sesuatu penafian atau peniadaan itu akan jadi sempurna jika mencakup atau mengandung perkara yang ditetapkan. Seperti apa? Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Ya, atau tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Fa inna nafyas sinah wan naum yatadammanu kamalal hayati wal qiyam. Meniadakan adanya ngantuk atau penat dan tidur dari diri Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat kesempurnaan kehidupan dan terjaganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meniadakan sesuatu, itu harus menetapkan yang lain. Kalau hanya meniadakan tanpa menetapkan yang lain, berarti itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Ya, artinya tidak ada. Contohnya, tidak ada rumah. Ya sudah, berarti tidak ada apa-apa. Ya. Atau tidak, tapi kalau sepertinya menetapkan sesuatu, contohnya tidak nakal, berarti baik. Begitu, ya. Fahuwa mubayyinun likamali annahu al-hayyu al-qayyum, maka dia merupakan penerang atau penjelasan akan kesempurnaan bahwa dia Allah itu ada al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang tidak pernah tidur, yang selalu terjaga. Fama ja'a min wasfihi subhanahu bin nafyi fal maqsud itsbatul kamal. Maka jika ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan, maka maksud dari peniadaan itu adalah apa? Menetapkan kesempurnaan. Ya. Jadi kalau ada meniadakan berarti artinya adalah kesempurnaannya. Ya. Allah tidak tidur artinya selalu terjaga. Allah tidak mati artinya selalu hidup. Ya. Fal wajibu ayunzara fi hadzal bab. Maka wajib untuk memerhatikan dalam bab ini. Fama athbathahu Allahu wa rasuluhu athbathna. Apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, maka kita tetapkan. Wa ma nafahu Allahu wa rasuluhu nafaina. Dan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, kita tiadakan. Wal alfadhu allati warada biha an-nasu yu'tasamu biha fil itsbati wan nafyi. Lafaz-lafaz yang di riwayatkan oleh nas-nas, oleh teks-teks Al-Quran dan Sunnah, maka itu dijadikan pegangan baik di dalam menetapkan sifat Allah atau di dalam meniadakannya. Fanusbitu ma asbatahu an-nususu minal alfadhi wal ma'ani. Maka kita tetapkan semua yang ditetapkan oleh teks-teks syariah, yaitu Al-Quran Sunnah, baik berupa alfadznya, lafadz-lafadznya, ataupun makna-maknanya. Wa yanfi ma nafat husnusus minal alfadhil ma'ani. Dan kita juga menafikan atau meniadakan apa yang ditiadakan atau dinafikan oleh teks-teks syariah, baik berupa lafadz ataupun makna, ya, secara katanya ataupun secara maknanya. Fa innal khuruja fi hadzal babi amma jaa bil wahyu jahlun wa dhalal. Nah, ini berbahaya sekali. Bahwa keluar dari bab ini, keluar dari yang apa dibawa oleh wahyu, itu merupakan kebodohan dan kesesatan. Artinya apa? Kalau kita meniadakan atau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, berarti itu adalah sebuah kebodohan dan sebuah kesesatan, dan pasti sesatnya. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan dalil. Ya. Contohnya, saya tidak tahu ihsan sebelum diceritakan oleh kita. Ihsan itu rahnya begini-begini. Coba kalau semua, ada namanya Fadli Ihsan di Pekanbaru. Saya akan apa namanya? Akan nyebutkan, oh berarti laki-laki. Ya, itu kan cuma hanya umum. Tapi coba sebutkan rambut seperti apa? Saya tebak-tebak pasti kemungkinan besar adalah meleset. Ya, padahal kalau manusia kan sama-sama saja. Ini Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai, yang tidak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Maka kita tidak akan bisa menetapkan sifatnya tanpa berita dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa qad ruwiya 'anil Hasan al-Basri annahu qala, diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwasanya dia berkata, laqad takallama mutarrifun 'ala hadhihi al-a'wadi bi kalamin ma qila qabrahu wa la yuqalu ba'dahu. Qalu wa ma huwa ya Aba Sa'id? Qala alhamdulillahi alladhi min al-iman bihi al-jahlu bi ghairi ma wasafa bihi nafsah. Hasan al-Basri mengatakan, takallama mutarrifun ala hadhil a'wad bi kalamin ma qila qablahu, telah berbicara, ya, taraf itu dari ujung dari a'wad, tiang-tiang ini dari a'wad, ya, bi kalamin ma qila qablahu, dengan perkataan yang sudah dikatakan sebelumnya, wala yuqalu ba'dahu, dan tidak dikatakan setelahnya. Mereka bertanya, apa itu hai Abu Sa'id? Abu Sa'id itu adalah kunyahnya dari Al-Hasan Al-Basri. Maka Abu Sa'id berkata, alhamdulillahilladzi minal iman bihi al-jahlu bi ghairi ma wasafa bihi nafsah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minal iman bihi yaitu dengan beriman kepadanya. Al-jahlu bi ghairi ma wasafa bihi nafsah, bahwa kita tidak tahu dengan sesuatu yang tidak Allah sifatkan pada diri sendiri. Ya, itu suatu yang harus dipuji. Ya, karena kita tidak perlu capek-capek untuk membayang-bayangkan, kecuali dengan kita hanya terima beriman dengan apa yang Allah sifatkan. Yang kita Allah tidak beri ketahuan kepada kita, sudah, jangan dicari-cari. Ya. Wala yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, dan tidak menyelewengkan perkataan dari tempatnya. Thariqatu ahli sunnati wal jama'ati salimatun aidan min tahrifil kalimi amma wadhi'. Jalannya ahli sunnah jama'ah juga selamat dari menyelewengkan kata-kata dari tempatnya. Wa dzalika bitaghyiri ma'nal kitabi was sunnati fi ma akhbarallahu bihi aw amara bihi, yaitu bagaimana cara menyelewengkan, yaitu dengan merubah makna Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan diperintahkan dengannya. Walamma tawarrata ahlul bid'ah wal ahwa'i fi hadza, ketika orang ahlul bid'ah itu sudah ikut campur di dalam makna Alkitab dan As-Sunnah, ya, harraful kalima amma wadhih, maka ahlul bid'ah ini kemudian menyelewengkan kata-kata dari tempatnya atau menyelewengkan maknanya. Fa inna hadhihi ta'wilat min babi tahrifil kalimi an mawadhih, karena sungguhnya penakwilan-penakwilan ini, yaitu penakwilan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kepada menyelewengkan perkataan-perkataan dari tempatnya. Wal ilhadi fi ayatih, dan ilhad, ateis, tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, fa inna ta'wila haula'il mutaakhirin 'anil a'immati tahrifun batil. Oleh karena itu, bahwa penakwilan mereka, orang-orang yang belakangan ini, dari para imam merupakan penakwilan yang batil. Wa tahrifu anwa'un, penyelewengan itu ada berbagai macam. Ya jama'ahu anwa'an, yang kemudian dikumpulkan dalam dua jenis. Yang pertama, tahrifun ta'wil, yaitu menyelewengkan dengan penakwilan. Yang kedua, tahrifu tanzil, yaitu menyelewengkan di dalam penurunannya. Fa'amma tahrifu ta'wil fakathirun jiddan, adapun penyelewengan dalam penakwilan itu sangat banyak sekali. Wa qad betuliyat bihi tawaifun min hadhil ummah, saat beberapa kelompok dari umat ini banyak yang diuji, ya, dengan ini. Artinya apa? Mereka terpengaruh dengan penakwilan ini. Karena apa? Karena saking banyaknya penakwilan, menyebar luasnya penakwilan, sehingga apa? Ada yang terpengaruh, dan itu wajar. Wa amma tahrifu tanzil faqad waqa'a fihi katsirun minan nas. Adapun menyelewengkan penurunan atau menyelewengkan lafadznya, Itu banyak terjadi pada banyak manusia. Yuharifuna alfadha rasul. Mereka apa? Mereka menyelewengkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarwunal haditha riwayatan munkarah, dan mereka meriwayatkan hadis yang riwayat yang mungkar. Seperti apa? Seperti orang meriwayatkan hadis dhaif, hadis palsu disebarkan, seperti hadis tentang apa? Tentang Rajab kan sekarang banyak. Itu hadis palsu kebanyakan. Itu termasuk tahrifu tanzil. Itu apa? Mengatakan ini adalah hadis padahal bukan. Ya. Tapi kalau mereka memasukkan Quran tentu tidak berani. Ya. Yang banyak dipasukan apa? Hadis, karena Al-Quran sudah jelas, ya. Hadis yang saking banyaknya itu banyak orang yang tidak paham mana yang sahih, mana yang tidak. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih, dan mereka tidak ilhad, mereka tidak ateis, mereka tidak mengingkari nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Thariqatu ahli sunnati wal jama'ati salimatun aydan minal ilhad fi asma'illahi wa sifatihi wa ayatih. Jalannya ahlu sunnah wal jamaah juga selamat dari pengingkaran terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Wadhalika annal ilhada yaqtadi mailan an syai'in ila syai'in bibatil. Karena yang dimaksud dengan ilhad itu adalah condong dari satu sesuatu ke sesuatu yang lain dengan kebatilan. Ya, contohnya condong dari apa? Dari kebenaran kepada hal yang lain dengan kebatilan. Wa yakuna dzalika bihamli asma'illahi wa ayatihi 'ala ma yu'lamu bi'tidra'i annahu khilafu muradillahi wa rasulih. Bagaimana cara ilhad itu? Adalah menafsirkan atau menjelaskan, membayangkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya dengan sesuatu yang orang pasti tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi menafsirkan dengan penafsiran yang batil, dengan penafsiran yang serampangan. Ya, kalau kita sebutkan itu contohnya tafsir jalan lain. Bukan jalan lain, jalan lain. Ya, tafsir jalan lain itu kenapa? Karena menafsirkan seenak perutnya. Ya. Fa inna kulla man i'taqada nafya wa athbathahu rasul ma athbathahu rasul sallallahu alaihi wasallam hasala fihi an'am min al-ihad bihasabi dzalik. Kenapa? Karena semua orang yang menyangka atau berkeyakinan tidak adanya satu sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah terdapat di dalam dirinya salah satu jenis ilhad, yaitu pengingkaran sesuai dengan pengingkarannya tadi itu. Jadi apa? Rasulullah SAW menetapkan, contohnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan semua, maka mengatakan tidak mungkin. Itu sudah ilhad namanya. Kenapa? Karena meniadakan sesuatu yang Rasulullah SAW tetapkan. Ya. Padahal Rasulullah pasti menetapkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dari yang lain. Waqad dhamballahu ta'ala alladhina yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Allah Subhanahu wa taala sudah mencela orang-orang yang ingkar di dalam nama-namanya dan ayat-ayatnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah nama-nama terbaik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memakai nama Allah untuk nama manusia. Ya, kenapa? Lillah, hanya milik Allah asma'ul husna, nama-nama terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Maka kita juga disyariatkan kalau berdoa memanggil dengan nama-nama terbaiknya. Ya Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan selanjutnya. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Ya. Maka mereka akan wadharul ladzina yuhiduna fi asma'i. Maka biarkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Sungguhnya mereka akan apa? Mereka akan diberikan balasan sesuai dengan yang mereka perbuat. Ya. Yang berbuat buruk maka akan diberikan balasan buruk. Yang berbuat baik akan diberikan balasan baik. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innal ladzina yuhiduna fi ayatihi la yakhfauna 'alaina." Sungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami itu tidak akan bisa sembunyi dari kami. ya, tidak akan bisa menghilang dari kami. Afa mayulqa finnari jaha finnari khairun amma yati aminan yaumil qiyamah? Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman pada hari kiamat yang lebih baik? I'malu ma syi'tum, maka lakukanlah sesuai kehendakmu. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan i'malu ma syi'tum itu bukan artinya menyuruh, tapi ya, artinya apa? Mencela, ya. Kalau kata orang kita mungkin suka tidiulah, suka tidiulah gitu. Itu kan artinya bukan menyuruh, tapi apa? Mencela kan? Mudah membiarkan. Suku hatilah, bila nak pergi. Kemudian wa ilhadu fi asma'illahi ta'ala anwa'. Ilhad atau pengingkaran dalam nama Allah itu ada berbagai macam. Pertama, antusammal asnamu biha, masya Allah, menyebut atau memberi nama berhala dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Tasmiyatul lata minal ilahiyah, yaitu apa? Menyebut berhala itu sebagai lata. Lata itu diambil dari kata ilahiyah, dari kata ilah. Ilah itu ada yang disembah. Wal uzza minal aziz, nama uzza itu dari al aziz, dan aziz itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tasmiyatus sunama ilahan, atau apa? Berhala disebut sebagai ilah, disebut sebagai Tuhan. Hadza ilhadun haqiqatan, ini penyimpangan, ini pengingkaran nama Allah secara fakta, ya, secara de facto. Fa innahum adalu bi asmaihi ila awthanihim. Kenapa mereka menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada berhala-berhala mereka dan kepada tuhan-tuhan mereka yang batil? Semua tuhan selain Allah adalah batil. Ya. Tuhan itu banyak. Ya, makanya kita hilangkan semua tuhan, ketetapan satu yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua, tasmiyatu bima la yaliqu bi jalalih. Ya. Tasmiyatuhu yaitu menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Nasrani menyebut Allah sebagai Bapa. Itu kan tidak layak. Ya. Seperti menyebut apa namanya? Menyebut kita sebagai abang, kan tidak layak. Harusnya apa? Om. Adik. Om ya. Atau gitu. Manusia saja disebut dengan sesuatu yang tidak layak itu marah. Ya. Ihsan sebut tuh atau Ihsan ya, kalau bukan karena main-main itu, kalau karena serius itu pasti udah merajuk. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyimpangan terhadap nama Allah atau pengingkaran nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasfuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddasa yataqaddasu min naqais. Yaitu menyifati Allah dengan sifat yang Allah itu maha tinggi darinya dan Allah itu tersucikan darinya. Yaitu menyifati Allah dengan kekurangan. Padahal Allah apa? Allah itu maha tinggi dari kekurangan dan maha tinggi dan apa? Maha suci dari kekurangan. Seperti orang-orang Yahudi yang paling buruk mengatakan apa? Innallaha faqir, sungguhnya Allah miskin. Nauzubillahi min dzalik. Itu penyifatan Allah dengan sifat yang buruk. Ya. Atau mungkin sebagian orang jahil di antara kita ketika mengatakan Allah tidak adil. Itu adalah termasuk ilhad, penyimpangan, dan juga termasuk pengingkaran nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak adil itu dia tidak adil apa? Tidak adil dalam menilai Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, ta'tilul asma'i an ma'aniha wa jahdi haqa'iqiha, yaitu apa? Yaitu menghilangkan makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari hakikatnya. Jadi seperti apa namanya? Sifat Allah contohnya Allah tertawa. Mengatakan tertawa bukan hakikatnya. Arti tertawa ini bukan seperti, bukan apa, bukan ketawa. Atau Allah berbicara di sini bukan dengan suara, tidak. Itu adalah menghilangkan apa namanya, menghilangkan hakikat dari sebuah nama. Dan ini termasuk penyimpangan. Ya. Sama dengan seperti begini contohnya. Ihsan itu lelaki, tapi tidak seperti lelaki yang lain yang gagah. Ah, seperti apa? Bukan laki-laki yang begitu lekong jadinya kan, melambai-lambai nantinya. Itu adalah suatu penghinaan, ya, penghinaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tasybihu sifatihi bi sifati khalqih. Nah, ini juga perbuatan yang keji. Yaitu apa? Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, ta'ala Allahu amma yaqul musyabihuna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah dari apa yang disebutkan oleh orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhwati fillah, kalau kita lihat kenapa orang-orang mengingkari sifat tangan dari Allah Subhanahu wa taala? Awalnya apa? Awalnya mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Maka kalau punya tangan berarti sama seperti manusia. Maka mereka menghilangkannya. Tapi kalau ahlus sunnah jamaah ketika mengatakan Allah punya tangan, artinya Allah punya tangan yang layak baginya dan tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Indah hidup seperti itu. Tapi kalau berpikir berarti sama dengan manusia, kan saya, kita pun ya, kitalah. Ketika ada yang mengatakan bahwa Fajri punya tangan, pernah tidak terpikir tangannya sama dengan tangan kita? Tidak pernah terpikir. Kenapa? Kita tidak tahu orangnya. Ya. Kecuali kalau sebelum tahu, kita sudah tahu anak Fajri anak si Anu. Oh, mungkin tangannya mirip seperti Anu. Kalau kita sudah tahu, kalau tidak tahu, tidak akan pernah bayangkan seperti siapa. Itu sama manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya sama sekali, ya. Wala yukayyifun. Dan tidak membayangkan, ya. Tidak menggambarkan. Ahlus sunnah tidak menggambarkan. Wala yumatsilun dan tidak mencontohkan. Ya. Tidak mencontohkan. Mencontohkan apa? Sifat-sifatnya. Atau tidak mencocokkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Kenapa? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la nidda lahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Ya. Tariqatu ahli sunnati wa jama'ati salimun min taqyif min taqyifi wa tamtsil. Bahwasanya jalannya ahli sunnah wa jama'ah itu selamat dari penggambaran dan penyerupaan. Kenapa? Li'annahu tabaraka ta'ala la mislalahu. Karena Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Wala samia wala kufuwa, tidak ada yang setara dan tidak ada yang sebanding. Fala yajuzu ay yakuna syai'un min sifatihi mumatsilan li syai'in min sifatil makhluqat. Maka tidak boleh salah satu dari sifat Allah itu serupa dengan salah satu sifat makhluk. Contohnya apa? Allah basir, Allah melihat, Maha melihat. Tapi Allah melihat tidak sama dengan melihat makhluknya. Kenapa? Karena pandangan Allah itu mencakup segala sesuatu. Kalau pandangan makhluknya hanya melihat yang di depannya saja. Antum kan tidak tahu isi kitab itu apa. Ya, tidak tahu. Jangan itu jauh, in dekat nih, di balik ini isi apa? Tidak tahu. Antum kan mungkin tidak tahu di dalam ini ada semut kegencet. Tidak tahu. Sedangkan Allah SWT dengan pandangannya itu sampai tahu apa yang ada di dalam tanah. Padahal tanah mungkin masih kelihatan. Dalam hati kita rasakan Allah tahu dengan pandangannya. Nah, itu tidak sama, ya. Jangan menyamakan. Wala yakunu makhluqu mukafian, makhluk itu tidak akan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, wala musamian, tidak akan setara dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jalla wa ala nazzaha nafsahu an nadhir bismil kuffi wal mithli. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya sendiri dari apa? Dari nadhir. Dari adanya perbandingan. Bismil kuffi wal mithli, dengan apa? Kuf, ya, menahan, wal mith dan penyerupaan. Wan nid dan perbandingan serta kesetaraan. Wa qad nataqa al-Qur'anu bi naf'ihi 'anillahi fi mawadhi'. Al-Qur'anul Karim sudah meniadakan tentang kesetaraan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam berbagai tempat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi 'andada," dan janganlah engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayat nafyun lisyuraka'i wal amdad, itu meniadakan, menafikan adanya bandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu fihi kullu man ja'ala syai'an kufuwan lillah, termasuk di dalamnya, ya, semua yang menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu sifat rububiyahnya. Rububiyah itu apa? Perbuatan Allah. Rububiyah itu adalah annallaha khaliqun malikun mudabbirun. Allah itu pencipta. Pencipta, pemilik dan pemelihara, itu Rob. Artinya kita contohnya ketika kita percaya bahwasanya dukun mengetahui perkara yang gaib itu ingkar kepada rububiyah, bukan kepada uluhiyah. Karena perkara mengetahui yang gaib itu adalah sifat Rob Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyah. Mithlu khaliqil khalqi, menciptakan ciptaan. Wal ilahiyah, juga sifat ilahiyah. Seperti apa? Seperti ibadah. Apa ibadah? Contohnya doa lahu, ya, du'aihi wa nahwi dzalik. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada kuburan dan yang lain-lain. Wa fiha aidan nafsul misli wal kufwi wan nidi wasyariki wal adili. Dia termasuk dalam yang juga adalah menafikan atau meniadakan permisalan, kesetaraan, sekutu dan semisalnya. Walau min ba'dil wujuh, walaupun dari hanya satu sisi saja, tidak secara keseluruhan, ya. Wa hadza wal haqq. Dan itulah yang benar. Artinya baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian, sifat Allah itu tidak ada yang sama dengan sifat manusia. Ya, sama sekali tidak ada. Wa dzalika li annal makhluqati wa in kana fiha syabahun min ba'dil wujuhi fi mithli ma'nal mawjudi wal hayy wal 'alim wal qadir falaysat mumathilatan lahu biwajhin minal wujuh. Karena apa? Karena walaupun makhluk itu, ya, dari segi namanya itu ada kemiripan dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Hidup, tahu, mendengar, berkuasa dan yang lain-lain. Tapi apa? Tapi tidak sama sedikit pun dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesamaan nama belum tentu sama hakikatnya. Ya. Bal huwa subhanahu lahu al-mathalul a'la, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai apa? Permisalan yang tertinggi. Fi kulli ma yuthbatu lahu wa li ghairihi. Dalam semua yang ditetapkan bagi dirinya dan bagi yang lainnya. Walamma walima yunfa anhu wa an ghairihi. Dan dari apa yang ditiadakan dari dirinya dan dari selainnya. Wa yumathiluhu ghairuhu fi itsbati syai'. La yumathiluhu ghairuhu fi itsbati syai'. Tidak ada yang serupa dengannya di dalam menetapkan sesuatu, wala fi nafihi, dan di dalam meniadakannya. Bal musbatu lahu minas sifatil wujudiyatil mukhtashah billahi allati ta'jizu 'uqulul bashari 'an ma'rifatiha. Bahkan atau akan tetapi yang ditetapkan sifat-sifat adanya yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan itu, akal manusia tidak mampu untuk mengetahuinya. Kenapa tidak mampu mengetahuinya? Kenapa tidak mau mengetahuinya? Kalau akal manusia terbatas, itu masih ambigu. Kenapa? Karena gaib. Karena gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena Allah itu gaib. Yang gaib itu tidak bisa diketahui. Jangankan Allah pencipta kita, yang gaib dalam diri kita pun kita tidak tahu. Apa yang gaib dalam diri kita? Ada sesuatu yang gaib. Gaibnya gaib nisbi dan ada gaib yang hakiki. Yang gaib nisbi adalah ada terlihat oleh orang lain, buat kita tidak terlihat. Contoh apa? Telinga kita gaib buat kita. Telinga masing-masing. Ada kan? Coba bisa lihat sendiri gak? Ada yang bisa? Berarti kan pakai alat kan? Kita bisa megang, tapi kita bisa melihat. Kentut gaib tidak? Kalau bisa dipegang gak gaib sih. Kalau masih bisa dipegang gak gaib? Dia gaib dalam sebagian. Itu makanya disebut gaib nisbi. Secara nisbi, nisbah. Ya, bukan hakikat. Ada gaib hakikat dalam diri kita. Yaitu apa? Akal. Punya? Di mana? Nah, itu enggak tahu. Ada kan? Ada. sedangkan untuk akal saja kita tidak bisa mengetahui di mana, seperti apa, bagi apa nama warnanya, apalagi kalau kita ingin mengetahui pencipta akal. Maka kita tidak boleh menetapkan sesuatu sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Sebagaimana tidak boleh meniadakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh dalil, dan tidak boleh menakwilkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh dalil. Ya. Mala ya wa alsinatuhum an sifatiha ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu, Allah itu tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ya. Fala yajuzu qiyasullahi ta'ala bi khalqihi fi amrin minal umur. Tidak boleh mengkiaskan Allah dalam satu perkara pun dengan makhluknya. Wal maqsud bil qiyasuna, maksud dari kias di sini adalah apa? Al-aqisah al-aqliyah, yaitu pengkiasan secara akal. Ya, wahya al-amsal al-madrubah, yaitu dengan contoh-contoh. Kalau itu sama aqyasud mantiqiyah wa barahin aqliyah, seperti yang disebut dengan apa namanya? Dengan retorika. Ya, atau dengan dalil-dalil, argumen-argumen yang rasional. Karena tidak rasio. Ya, ya, yang rasional tidak, ya. Wa ma yudhi hadza, yang menjelaskannya adalah annal ilmal ilahiyya la yajuzu ayustadala fihi bi qiyasin tamtsilin yastawi fihi al-asl wal far'u. Bahwasanya ilmu ketuhanan itu, ilmu tentang Allah itu tidak bisa berdalil dengan kias yang menyerupakan, di mana antara pokok dengan cabang itu sama. Ya. Kalau contohnya saya mau mengkiaskan antara Ihsan dengan bapaknya, bisa tidak? Bisa. Kenapa? Ini anak sebagai cabang, ayah sebagai pusatnya. Maka dikiaskan, kalau bapaknya seperti ini, anaknya tidak jauh-jauh lah paling seperti ini. Begitu. Karena sama-sama kelihatan. Seperti dalam hukum apa? Hukum zakat. Ya. Hukum zakat itu kan banyak, ada yang memang kias seperti hukum zakat apa? Zakat fitri. Kiasnya apa? Makanan pokok. Ya. Tapi kalau mengkiaskan Allah sama sekali terlarang. Kenapa? Jangankan Allah ya. Sedangkan manusia mengkiaskan dengan jin bisa tidak? Tidak bisa. Padahal sama-sama makhluk. Tapi yang satu gaib, yang satu nyata. Makanya kalau ada yang mengatakan saya bekerja sama dengan jin muslim, kita ketawakan. Ya, kita ketawakan. Kenapa? Dari mana tahu dia itu jin itu muslim? Pernah lihat KTP-nya? Sedangkan jin itu pendusta. Ya, saya bekerja sama dengan jin muslim. Ketawakan sajalah. Tipu dia. Ya. Dia menipu kita, malah dia yang kena tipu. Wala bi qiyasin syumuli tastawi fihi afraduh, apalagi dengan kias yang menyeluruh, di mana semua anggota-anggotanya sama. Seperti apa? Seperti mengkiaskan orang kembar. Kembar dengan kembar, itu kan hampir kita tidak bisa membedakan, ya. Itu sama sekali tidak boleh. Fa inna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai. Kenapa tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Fala yajuzu ayyumatsila bi ghairi, maka tidak boleh dimisalkan, dicontohkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu ayyadkhula huwa wa ghairuhu tahta qadiyatin kulliyatin tastawi afraduha, dan juga tidak boleh Allah masuk kepada apa namanya? Qadiyah kulliyah. Ya. Yang apa namanya itu, kalau dalam ilmu mantik atau dalam ilmu logika itu ada premis-premis, ya, yang semua unsur-unsurnya sama, tidak bisa. Makanya kita kembalikan lagi, orang yang mengingkari sifat Allah atau menakwil sifat Allah karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya, seperti yang dai mengatakan, jika Allah ada di langit, berarti Allah sama dengan makhluknya, dia saja yang mikir begitu. Ya, kenapa? Karena apakah yang di langit itu berarti sama dengan sekarang? Dia tahu tidak yang di langit ada siapa? Ada malaikat, pernah lihat? Enggak kan? Ya, berarti dia sudah berkata yang tidak dia ketahui. Ya. Walakin ayustamalu fidali kiasul al aula Tapi yang kita pakai terhadap Allah adalah kias yang lebih utama. Sawa'un kana tamthilan aw syumulan, baik dengan permisalan atau secara keseluruhan. Kama qala ta'ala walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah adalah permisalan yang tertinggi. Jadi kalau kita sepertinya tadi menyebutkan Allah Maha melihat. Ya. Melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Penglihatan Allah ada penglihatan yang syumul, yang menyeluruh, ahata bi kulli syai', mencakup segala sesuatu. Lalu kita katakan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah adalah pemisahan tertinggi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita mencoba untuk memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya terbatas kepada apa yang kita pahami saja. Ya, yang kita pahami dari nas. Ya. Tapi adapun apa namanya? Apakah benar? Ya benar sampai di nas itu. Ya, sampai nas itu. Dan kita berhenti sampai di situ. Jangan kemudian bayangkan macam-macam. Kenapa? Bisa gila. Bisa gila, ya. Sama dengan bujang membayangkan siapa istrinya, ya. Padahal melamar saja belum. Nah, bisa gila itu, ya. Melamar tidak membayangkan nanti istri saya begini-begini, susah, ya. Walillahi matsalul a'la lagi, ya. Walillahi matsalul a'la, ya. Sedangkan kita membayangkan surga, bisa tidak? Tidak. Bayangkan semua kenikmatan yang kita bayangkan, pasti salah. Kenapa? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Sedangkan bayangkan makhluk Allah saja yang berbentuk apa? Surga, kita salah. Lalu bagaimana membayangkan penciptanya? Jadi kita mensifatkan Allah sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, selesai. Indah hidup itu, ya. Tidak macam-macam. Tidak pakai mantik-mantik kalau pusing. Alhamdulillah kalau kamu belum pernah belajar mantik ya di UIN, belajar nggak? Matematik. Bukan mantik, ilmu logika. Logika. Yang premis-premis. Pusing nggak? Hah? Pusing nggak? Lumayan kan? Iya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam sifat Allah, ya itu lebih pusing lagi. Wala syakka, tentu saja. Anna a'zamal matalibi al-ilmu billahi taala wa sifatihi wa af'alih, bahwa tuntutan yang paling tinggi bagi manusia adalah apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatannya, perintahnya dan larangannya. Wa hadza kulluhu la tunalu khosaisuhu la biqiyasis syumul wala biqitsamtsil. Dan ini semuanya serta kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diapa? Tidak akan bisa kita dapatkan dengan kias. Baik kias yang menyeluruh ataupun kias permisalan. Kenapa? Fa innallaha la matsilalahu fayuqasu bihi. Karena Allah itu tidak ada yang serupa sehingga bisa dikiaskan, ya. Wala yadkhuluhu huwa wa ghairuhu tahta qadhiyatin kulliyah tastawi afraduha. Dan Allah tidak mungkin akan sama dengan sesuatu pun yang setiap bagiannya itu adalah sama. Falihadza. Oleh karena itu, kana thariqatul qur'ani wa hiya thariqatus salaf wal a'immah. Maka jalannya Al-Quran di dalam menerangkan sifat Allah, dan itu merupakan jalannya ulama salafiyah ummah dan juga imam-imam madhab. Annahum la yasta'miluna fil ilahiyat qiyasu tamthil. Bahwasanya mereka di dalam masalah ketuhanan ini tidak memakai qiyas tamthil, juga tidak memakai qiyas syumul yang semua anggota-anggotanya atau semua bagiannya itu sama. Bal yastamiluna min hadza wa hadza qiyasul aula, tapi mereka menggunakan qiyas aula, yaitu qiyas yang tertinggi. Artinya apa? Ketika seperti saya katakan tadi, bahwa ketika mengatakan Allah Maha melihat, maka penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Seperti itu, ya. Mana tadi? Fa innallaha lahu al-matsalul a'la, karena sungguh Allah mempunyai permisalan yang tertinggi. Wa inna ma taraka salafu qiyasa tamtsil wa qiyasa syumul fil matalib al ilahiyah li annaha la tusalu ila al hayrah wal ittirab. Nah, ini yang pernah saya katakan. Kenapa ulama salaf tidak memakai qiyas tamtsil, tidak memakai qiyas apa? Qiyas syumul. Karena qiyas tamtsil, qiyas syumul itu hanya akan menyebabkan kebingungan dan keraguan. Ya. Seperti orang mengatakan, kalau Allah turun sepertiga malam berarti arsnya kosong. Itu kan jadi bingung dia kan? Kalau Allah turun sepertiga malam, nah kan bumi itu berputar, kata dia. Berarti tidak pernah naik-naik, katanya. Bingung. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan manusia. Iyalah, kalau saya turun dari atas sini, saya berarti tidak ada di atas. Kalau saya ada di atas, berarti saya pakai kaki bunsin, ya. Ya. Berarti ada kloningannya di atas dan bukan manusia, jelas ya, kloningannya. Begitu. Ya. Tidak. Jadi kalau dalam kita sifat Allah adalah Allah turun seperti ke malam, terus ya sudah, selesai. Tidak usah tanya-tanya lagi. Selesai sampai di situ. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mirip dengan Allah. Walihada, oleh karena itu. Lamma salalat tawaifun minal mutafalsifah wal mutakallimah mithla hadhil aqisa ila matalibil lahiyah lam yasilu biha ilal yaqin. Oleh karena itu, ketika kelompok filsafat dan ahlul kalam masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan, ke dalam timbangan-timbangan dan ukuran-ukuran yang tadi itu, yaitu kias-kias tadi itu, di dalam masalah ketuhanan, maka mereka tidak pernah mendapatkan keyakinan. Ya. Bal tanaqadat adillatuhum, bahkan apa? Argumen mereka saling bertabrakan. Ya. Kenapa? Mencoba untuk mengakalkan sesuatu yang gaib. Ya. Mengakalkan sesuatu yang gaib. Janganlah sifat Allah lah, kalau antum mau misalkan ya, kalau sifat Allah itu nanti dosa lagi. Antum coba menakwilkan bahasa semut. Kalau bertemu begini apa dibicarakan? Kalau ketika sedang apa, sedang ini apa dibicarakan? Sama-sama ilmuwan akan berbeda pendapat kan? Kenapa? Semut ada punya bahasa tidak? Punya. Buktinya apa? Dalam Quran sebutkan, la yahtimannakum Sulaiman junuduh. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menghancurkan kalian. Itu perkataan siapa? Perkataan semut, ya. Ya, sampai Nabi Sulaiman tersenyum mendengarnya. Berarti semut punya bahasa. Coba ada yang berani menakwilkan, pasti akan bertentangan penakwilannya. Ketika semut bertemu begini, apa coba itunya dikatakan? Eh, apa cito? Ada mungkin, bantu tuh, ada gula situ. Saling bertabrakan karena sesuatu yang gaib. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala, walillahi masalul a'la, ya. Wa ghalaba 'alaihim ba'da at-tanahi al-hayratu wal-ithrab, ya. Dan kemudian mereka setelah selesai dalam pendalilan itu apa? Mereka kemudian dikuasai oleh kebingungan dan keguncangan. Ya. Lima yarawnahu min fasadi adilatihim wa takafuyaha. Kenapa? Karena mereka melihat argumen-argumen mereka itu rusak. Dan saling apa? Saling membantah sesamanya. Dan itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam apa? Dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan kitab itu mengatakan barang siapa yang apa namanya, secara maknanya seperti yang saya pelajari itu, bahwa barang siapa yang sudah lama berkutat di dalam ilmu kalam, maka dia akan mendapatkan kekeringan, bukanlah keyakinan. Imam Al-Ghazali itu siapa? Ahli dalam bidang filsafat, mantik dan ilmu kalam, sebelum kemudian ke tasawuf, ya. Fala tahsabanna, jangan sekali-kali mengira annal uqula law turikat wa ulumaha allati tastafiduha bimajarin nazar, bahwa jika akal dibiarkan begitu saja dan ilmu-ilmunya yang didapatkan hanya sekedar dengan teori, ya kan, kalau masalah gaib itu teori aja semua, ya, seperti apa namanya, manusia berteori tentang apa, tentang tentang asal-usul manusia yang kemudian evolusi. Ya, evolusi kan itu masalah gaib itu. Oh, yeah. Ya, karena mereka tidak mau kembali kepada dalil, akhirnya berteori-teori. Ya. Arafatillahu ma'rifatan mufassalah bi sifatihi wa asmaihi 'ala wajhil yaqin. Ya. Maka mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dengan pengetahuan yang terpisah dari sifat-sifatnya dan namanya secara yakin. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan teori saja, mengandalkan akal saja. Akhirnya apa? Akhirnya tahu Allah, tapi tidak tahu sifatnya, atau ragu dengan sifatnya, atau macam-macam lah. Ya, kenapa? Karena namanya akal kan. Akal itu jangankan dengan dua orang berbeda, orang yang sama hari ini bicara A, besok mungkin bicara B, C, D, E, F, G. Kitalah, nggak seorang lain lah, kitalah ya. Hari ini, wah besok saya akan melamar, besoknya takut. Ya. Bal la budda fi ma'rifatillahi ta'ala minal wahyi alladhi ba'athallahu bihi rusulah. Tapi untuk mengetahui Allah itu harus dengan wahyu yang dibawa oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amma qiyasul aula alladhi kana yasluku salafu ittiba'an lilquran. Adapun qiyas aula yang dipakai oleh para ulama salaf itu mengikuti Al-Qur'an. Fa huwa tariqun fitriyun daruriyun muttafaqun alaih. Ia adalah jalan yang sesuai dengan fitrah yang mengalir begitu saja serta apa? Serta disepakati oleh umat. Ya. Kalau tariq apa? Kalau jalannya ahlu kalam itu sesama mereka sendiri saling membantah, ya. Adalah sebuah kebodohan. Ketika ada jalan yang disepakati, kemudian kita ambil jalan yang diperdebatkan. Ya. Ya tadhammanu anna ayatamu ayyuthbata lahu min sifatil kamal allati la naqsa fiha akmalu mimma alimuhu thabitan li ghairihi. Yaitu menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan di dalamnya, yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang mereka ketahui, ditetapkan untuk selainnya. Ya, seperti begini, bahwasanya manusia kalau sudah melihat itu sempurna. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, maka diyakini penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sempurna daripada penglihatan makhluk manapun, bukan hanya manusia, makhluk manapun. Ya, itu namanya qiyas a'la. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzahu an kulli naqsin yunazzahu anhu ghairuh. Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari semua kekurangan yang dihindarkan dari selainnya. Wa yuzammu bihi siwahu, dan dari apa? Sesuatu yang orang lain jika punya adalah tercela. Ya. Tapi kalau sifat sombong bagi Allah tercela atau terpuji? Sombong. Bagi Allah tercela terpuji. Ya, sifat sombong bagi Allah tercela atau terpuji? Terpuji. Kenapa? Ya wajar Allah sombong, semuanya punya dia. Ya, kalau kita sombong apa yang sombong kan? Nah, bagi kita sifat sombong adalah tercela. Ya, kalau Allah itu wajar dan sangat sempurna. Wa bihadhihi thariqah ja'a al-Qur'an. Dengan cara inilah Al-Qur'an didatangkan atau datang. Wa hiya thariqatu salafil ummah wa immatiha. Ini adalah jalan para pendahulu umat dan imam-imam atau pemimpin-pemimpin umat mereka. Fa kullu ma thabata li ghairihi min al-kamali ladzi la naqsa fihi biwani min al-wujuh fa huwa haqqu bihi. Maka semua sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan yang ditetapkan untuk selain Allah, maka Allah lebih berhak dan lebih baik dari itu. Itu namanya qiyas aula. Wa ma nazzaha anhu ghairuhu minan naqais fa huwa ahqqu bitanzih minhu. Setiap kekurangan dan aib yang dihindarkan dari selain Allah, maka Allah lebih berhak untuk dihindarkan dari sifat aib yang seperti itu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60, lilladzina la yu'minuna bil akhir mathalu saw walillahil mathalul a'la. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat itu permisalan yang buruk, sedangkan bagi Allah adalah permisalan yang tertinggi. Semungkin Allah firman dalam surat Ar-Rum ayat 28, darabalakum mathala min anfusikum. Allah telah memberikan satu permisalan dalam diri kalian sendiri. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafuna khifatukum anfusukum. Yaitu hal min lakum, apakah bagi kalian, mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian, min syuraka, apakah ada ini permisalannya dengan apa, dengan orang yang punya budak. Orang punya budak kan tidak apa, tidak kongsi sendiri, ya. Budak itu punya sendiri, ya. Tidak ada budak itu berkongsi antara dua majikan satu budak, ya. fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Ya. Jadi Allah memberikan apa? Memberikan permisalan tentang diri kita. Nah, kalau kita menafikan hal tersebut, maka bagi Allah sifat lebih tinggi dari itu. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita tetapkan dan kita ingat, kita hafal baik-baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang dirinya sendiri dan maha tahu tentang selainnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu akan dirinya sendiri dan maha tahu akan tentang selainnya. Sebagaimana Isa ibn Maryam alaihissalam berkata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya. Allah tahu tentang kita dan kita tidak tahu tentang Allah kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Wa asdaqu qila, dan paling benar perkataannya. Manusia suka bohong, apalagi orang yang muta'addid suka banyak bohongnya. Ya kan? Wa ahsanu haditsan min khalqi, dan lebih bagus perkataannya daripada makhluknya. Ya. Kenapa? Karena perkataan Allah itu semuanya hikmah. Sedangkan manusia kalau banyak bicara banyak banyak mecinnya, ya. Atau banyak penyedap rasanya, ya. Summa rasuluhu shadiquna wa musaddiquna bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Adapun dan juga kemudian rasul-rasulnya itu jujur, ya, atau mereka itu benar dan membenarkan apa? Membenarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang, ya, yang berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak mereka ketahui. Yaitu apa? Orang-orang di sini sebut siapa? Ahlul kalam, ya. Yang menakwilkan sifat-sifat Allah berarti mereka berkata tentang Allah dalam perkara yang mereka tidak ketahui, ya. Fi hadza, dalam hal ini bayanun sababi wa illati wujubil wuqufi ala ma akhbarallahu bihi min sifatih. Di sini diterangkan tentang sebab dan alasan kenapa kita wajib berhenti dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang sifat-sifatnya. Jadi kita kalau ingin tahu sifat Allah cukup dengan wahyu dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal mutakallima idza kamula ilmuhu wa qudratuhu wa iratuhu kamula kalamuhu. Sesungguhnya orang ilmu ahli kalam itu jika ilmunya dan kemampuan serta keinginannya sempurna, maka perkataannya sempurna. Wa hadzal awsafu. Ilmu kata kalam ini bukan ahli kalam, ya. Artinya adalah yang pembicara. Pembicara ini siapa? Ya Allah membicarakan tanpinya sendiri. Dan Allah ketika sudah ilmunya kan sempurna, kekuasaannya sempurna, keinginannya sempurna, maka tentu perkataannya sempurna. Yaitu wahyu Allah itu sempurna. Maka kita tidak perlu mencari-cari di belakang wahyu Allah. Tidak perlu. Kenapa? Di selain wahyu Allah itu berarti kurang. Ya? Teologi itu, Ustaz. Teologi. Kenapa teologi? Ah, membandingkan Quran dan Nabi Bal, itu kurang ajar namanya. Iya, membanding-bandingkan Quran dengan Bible jelas terkontaminasi, jelas sudah diselewengkan. Bandingkan sesuatu yang mukjizat dengan yang sudah tercampur tangan manusia, itu kira-kira ketika manusia bandingkan dengan monyet mau tidak? Antum bandingkan dengan monyet mau tidak? Marah tidak? Kita harus lebih marah lagi ketika Al-Quran bandingkan dengan Bible. Kita tidak perlu bandingkan dengan kitab lain. Kenapa? Kita yakin Al-Quran itu sudah terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Tidak perlu perbandingan-perbandingan. Sia-sia itu. Sia-sia. Kenapa? Belum tentu juga para pendeta itu apa namanya? Beriman dengan itu. Tidak. Kenapa? Mereka sudah doktrin. Dan kadang-kadang bukan doktrinnya sih. Dengkinya itu. Mereka tahu itu tidak benar. Tapi masalahnya apa? Masalah saya dengki. Ya kalau saya ini lagi, saya tidak akan bicara, nanti dipotong lagi perkataan saya. Di kampus-kampus itu masih ada pelajar ilmu kalam. Apakah itu merupakan timbangan kebenaran? kampus sendiri kan apa namanya laki-laki perempuan campur aduk, kebenaran tidak. Nah itu, jadi timbangan kebenaran bukan kampus, tapi timbangan benar adalah Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Iya nih kayak nggak guna kan malah bikin goyah keyakinannya tak berbagai macam. Dan saya sudah merasakan sendiri ya, saya sudah belajar ilmu kalam, saya sudah belajar tasawuf, saya belajar mantik dan alhamdulillah lupa semuanya. Tasawuf kayak mana? Enggak usahlah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, yakni di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Antum kalau mau belajar, belajari sifat zuhud Rasulullah, cukup. Ya, cukup itu. Pelajari kitab zuhud Imam Ahmad contohnya kalau paham. Ya. Kalau tidak, pelajari saja Riyadhus Shalihin tuh sampai selesai. Itu sudah insyaallah akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau laksanakan semua. Wa hadhihi awsaf kulluha thabitatun lirrusuli sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa namanya? Pembicara yang apa? Yang jujur itu ada pada siapa? Pada para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadlan an tubuti halahu jalla wa ala, apalagi kalau yang bicara itu adalah Allah subhanahu wa taala, maka jelas tidak ada bohongnya. Rasul berbohong tidak? Tidak ada satu rasul pun yang pendusta. Tidak ada. Ya. Kalau kita percaya dengan apa namanya? Dengan sabda Rasulullah SAW, maka kita lebih percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan diselewengkan. Fa innal bayana attama huwa ma bayanahu Rasul SAW, fa innahu a'lamul khalqi bil haqqi. Sesungguhnya keterangan yang sempurna adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Wa ansahul khalqi lil khalqi, dan orang yang paling menasihati kepada manusia. Wa afsahul khalqi fi bayanil haqqi, dan manusia yang paling fasih di dalam menerangkan kebenaran kepada manusia. Fama bayyanahu min asma'illahi wa sifatihi wa 'uluwihi wa fawqiyatihi huwa al-ghayatu fi hadzal bayan. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ketinggiannya, ya, dan beradanya di atas, itu adalah tujuan di dalam bab ini. Artinya apa? Artinya semua sifat yang Rasulullah SAW terangkan, ya sudah begitu saja pahami, tidak usah kemudian seperti Tariq Soedan, salah seorang hizbi di Kuwait mengatakan, jika ada orang berkata kepada saya yang tidak masuk akal, walaupun itu perkataan dari sahabat, saya akan menolaknya karena saya menyangi akal saya. Itu sombong. Ya. Maka kemudian dibalas oleh seorang syekh, "Oh, kalau kamu hidup di zaman Rasulullah, tentu kamu akan ingkar kepada Isra Mi'raj," katanya. Kenapa? Tidak? Tidak masuk akal. Jangankan zaman Nabi, zaman kita sekarang kan tidak masuk akal. Apalagi zaman sekarang tambah tidak masuk akal, orang ke sana tidak pakai apa? Tidak pakai pesawat antariksa, pesawat antariksa pun kan ke bulan cuma sekali-kalinya ya. Itu pun debatable ya, antara visi dan tidaknya. Yang jelas cuma sekali-kalinya, gitu kan? Debatable itu pun. Walihada. Ya. Rawal Bukhari min tariq Aisyah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqul, inna atqakum wa alamukumullahu wa alamukum billahi ana." Ini kalau saya yang bicara, kalau kita yang bicara itu kesombongan ya. Tapi ini Rasulullah yang bicara, maka bukan sombong, tapi khobar ya, berita. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan yang paling tahu tentang Allah dari kalian adalah aku, kata Rasulullah SAW. Wajar. Wajar, tidak sombong. Tapi kalau saya yang bicara, tinggalkan saya, berarti saya sudah sombong ya. Walihada, oleh karena itu ajma'a ahlul milali al-qatibatan ala anna ar-rusula ma'sumun fima yuballighunahu 'anillahi tabaraka ta'ala. Oleh karena itu bahwa apa namanya, bahwa seluruh umat secara keseluruhan sudah sepakat bahwa para rasul itu ma'sum, yaitu terjaga, tidak akan salah dalam apa? Dalam perkara yang mereka sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apa namanya itu Allah apa menapakkan kakinya ya, di akhirat nanti. Kemudian ketika Allah menyingkapkan tabir dari wajahnya di hari kiamat nanti, kita meyakininya. Kalau saya tidak hanya meyakini, kalau saya tidak hanya meyakini, tapi berharap. Ya. Itu kenikmatan yang paling tinggi, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Saya membayangkan kenikmatan surga, dan kita pun harusnya demikian. Membayangkan kenikmatan surga itu harusnya kita apa namanya, seperti membayangkan, masya Allah, aduh, sulit saya bicaranya. Pokoknya begitulah. Ya. Kenapa? Karena yang dia bicarakan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti apa tentang hurun ain, ya, hurun itu adalah siapa? Bidadari surga, yang cantik, jelita, macam-macam, tapi tetap lebih cantik siapa? Istri kita nanti, ya, yang punya istri, ya. Yang tidak punya, maaf lah, ya. Maaf ya. Maaf ya. Lam yakul ahadun qattun, tidak ada seorang pun yang berkata, inna man arsalahu Allahu yakdzibu alaihi. Ya, tidak pernah ada yang berkata, sungguhnya orang itu Allah itu berdusta. Tidak mungkin. Karena antara iman dengan dusta dua hal yang bertolak belakang. Makanya seorang muslim kalau pendusta itu apa namanya, hampir menjadi munafik, atau bahkan sifat munafik. Walaupun munafik di sini mungkin munafik amali, bukan munafik akidah, ya. Tapi kalau sudah berdustanya dalam masalah akidah, berarti munafik akidah yang keluar dari Islam. Wa qad qala ta'ala ma yubayyinu annahu la yuqirru kadziban alaih. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa apa namanya itu, dia tidak akan menetapkan orang yang berdusta padanya. Allah firman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhu al-wathin, famma minkum ahada 'anhu hajizin." Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak mungkin ada orang yang berdusta, apa namanya, yang Allah utus kemudian berdusta. Tidak akan mungkin. Ya. Padahal hadza, maka ini menunjukkan ala wujubi taslim, wajib untuk berserah diri, menerima saja. Wal inqiyad, serta tunduk lima ja'at bihil rusul, dengan berita yang dibawa para rasul shalawatullah wasalamuhu alaihi. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, subhana rabbikal rabb bil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Tuhan apa Rob? Rob sajalah. Ya, kau Tuhan banyak sekali itu. Fasabbih nafsahu amma wasafahu bihi makhluq al-mukhalifuna lirusul. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Wassalamun alal mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala bersalam, memberikan salam kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Karena apa? Ucapan para rasul itu terbebas dari kekurangan dan dari aib, dari celah, ya. Tidak ada perkataan rasul itu yang salah. Saya salah banyak, rasul salah tidak. Ya. Terutama tentang masalah agama, rasul tidak akan salah. Dalam pendapat mungkin Rasulullah sasam berbeda apa salah yang manusiawi, seperti dalam kisah apa namanya kurma, ya. Tapi kalau tentang Allah, tentang syariah, Rasulullah tidak akan pernah salah. Itu yang kemudian terkena pada beliau surat An-Najm ayat ketiga keempat, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwasanya dia Rasulullah SAW tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, semuanya adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala firman, ya, yang tadi kita bacakan, ai amma yasifuhul kufaru wal mukhalifuna rusul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari pensifatan yang diberikan oleh orang-orang kafir yang menyelisihi para rasul. Kemudian kenapa memberikan salam kepada para rasul? Karena apa yang dibicarakan oleh rasul itu selamat atau terbebas dari kekurangan dan aib. Farusulu wasofuhullahu bisifatil kamal. Allah subhanahu, para rasul itu mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mereka menghindarkan Allah dari segala kekurangan yang akan mengurangi kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para rasul itu apa? Menghindarkan Allah dari akan adanya perbandingan dalam salah satu sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifatil kamal, yaitu sifat-sifat kesempurnaan secara tafsil, secara detail, secara terperinci, bukan global ya, terperinci, terperinci sesuai dengan yang di dikabarkan Allah. Kenapa? Karena tidak semua sifat Allah dikabarkan ya, ada sifat Allah yang tidak dikabarkan. Berapa banyak? Pertanyaan bodoh itu ya, pertanyaan bodoh. Walau alam ya. Tidak. Sifat Allah itu tidak terpaku 99 itu. Nama Allah. Nama Allah. Nama kan menyatukan sifat. Tidak. Itu. Tidak. Ya. Tidak ya. Ada sifat yang tidak bergantung dengan nama, tapi semua nama itu bergantung kepada sifat. Berarti sifat itu lebih luas daripada nama. Seperti sifat Allah tertawa, apaan asma namanya? Tidak ada kan? Nah, sifat Allah turun, apakah Allah ada sifat, ada nama turun? Sifat Allah punya tangan, apakah ada nama Allah itu punya tangan? Tidak. Makanya sifat itu lebih luas daripada nama. Nama Allah saja 99 itu adalah apa namanya? Yang diajarkan kepada kita. Yang Allah simpan pada sininya ada dan apa? Allah alam berapa sesuai dengan hadis Nabi. Sifat pun sama. Ya, sifat itu yang diajar kepada kita, yang tidak diajarkan ada juga. Ya, itu saja kita mempelajari yang sudah diajarkan pada Allah kepada kita. Habis umur hidup kita untuk pelajari itu, untuk mengetahui betapa kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Ya. Wa athbathulahu sifatul kamal ala wajh tafsil wa nafu anhu tamtsil, dan mereka para rasul itu meniadakan adanya penyerupaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qitirani salami alaihim bitasbihi nafsahu sirrun azimun min asl al-Qur'an. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara menyucikan dirinya dengan memberikan salam kepada para rasul? Ada rahasia besar yang termasuk salah satu rahasia Al-Quran. Ya tadhammanu radda ala kulli mubtilin wa mubtadi. Yang rahasia itu mengandung apa? Mengandung bantahan terhadap orang-orang batil dan orang-orang ahli bid'ah. Fa innahu nazzaha nafsahu tanzihan mutlaqan. Kama nazzaha nafsuhu amma yaqulu khalquh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencucikan dirinya, membersihkan dirinya secara mutlak, sebagaimana Allah membebaskan dirinya dari apa yang dibicarakan makhluknya atau manusia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada para rasul. Wa hadza yaqtadi salamatuhum min kulli ma yaqulul mukadzibuna lahum al mukhalifuna lahum. Ini menunjukkan apa? Bahwa para rasul itu selamat dari semua atau terbebas dari semua yang dibicarakan orang-orang yang mendustakan mereka dan orang-orang yang menyisih mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya apa itu orang-orang yang ahli bid'ah menisbatkan bid'ah mereka kepada rasul, itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada orang mengatakan bahwasanya tangan rasul tiba-tiba keluar bersalam. Itu dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan ada seperti itu. Wa idza salimu min kulli ma ramahum bihi a'da'uhum. Jika para rasul itu selamat ya. Para rasul itu selamat atau terbebas dari semua tuduhan musuh-musuhnya, lazima salamatu kulli ma ja'u bihi minal kadzibi wal fasad. Maka semua berita yang dibawa rasul itu pasti terbebas dari kedustaan dan kerusakan. Artinya apa? Apa yang diberitakan para rasul termasuk Rasulullah SAW itu semuanya benar. Maka apalagi yang kita akan ingkari? Ya. Kita mungkin belum sanggup untuk melakukan, untuk melaksanakan dari perintah Rasulullah SAW, tapi jangan mengingkari. Kenapa mengingkari itu bisa jatuh kepada apa? Yang kemarin nawaqidul Islam, bukan syirik, kufur. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. walaupun melaksanakannya. Ya, walaupun apa? Melaksanakannya. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafsi wal itsbat. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam sifat dan nama yang diberikan kepada dirinya antara an-nafyu meniadakan dan menetapkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah meniadakan dan menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Meniadakan Tuhan. Kemudian illallah, tetapkan hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu hadza, ini penjelasannya, anna sabila salafil ummati wa imatiha fi sifati mabniyun ala aslain. Bahwa jalannya pendahulu umat ini dan juga para pemimpin mereka di dalam sifat itu dibangun di atas dua dasar. Yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatin naqsi mutlaqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbebas dari semua sifat-sifat kurang secara mutlak, apapun itu. Seperti capek, ngantuk, ya, tidur. Nah, kalau mau talabatul ilmi kan di apa namanya? Dikasih ruangan panas, gerah, tak konsen. Kasih ruangan dingin, ngantuk. Coba. Ya. Gurunya telat, marah. Gurunya kecepatan, kok ustaz cepat betul katanya. Ustaz juga yang salah. Kemudian lemah. Kenapa Rasul, Allah tidak akan pernah lemah, ya. Wa kadzalika ma kana mukhtasan bil makhluq fa innahu yamtanu an tisafur rabbi bihi. Semua sifat yang khusus bagi makhluk, maka Allah tidak akan bersifat dengannya. Contoh apa? Butuh pasangan. Nah, itu makhluk, ya. Allah tidak butuh. Ya. Kemudian apa? Butuh makan. Allah tidak butuh. Ya. Terus apa lagi makhluk sifatnya? Banyak, ya. Licik contohnya. Licik, makhluk ada licik kan ada. Allah tidak licik. Ya. Makhluk apa lagi? Ya, sebenarnya bukan sifat kurang buat buat makhluk, tapi sifat kurang buat Allah. Berarti apa? Perlu istirahat. Kan tidak kurang buat makhluk, tapi bagi Allah kurang. Karena itu apa? Karena sifat khusus makhluk yang butuh istirahat. Termasuk apa? Ini makhluk bukan? Yeah. Makhluk, maka butuh istirahat. Coba dipakai terus sampai istirahat. Nah, insya Allah. Ya, dibuat. Jadi apa? Di kilo langsung, ya. Wa kadzalika, kemudian fala yusafur rabbu bi syai'in minan naqais, maka Allah tidak boleh disifatkan dengan satu kekurangan pun. Wala bi syai'in min khosa'isil makhluk, dan juga tidak boleh disifati dengan salah satu sifat yang khusus bagi makhluk. Wa kullu ma kana min khosa'il makhluk fala budda min naqsin. Kenapa? Karena ini perlu diingat. Semua sifat yang khusus bagi makhluk, maka itu pasti sebuah kekurangan. Ya, walaupun bagi makhluk itu adalah sebuah kesempurnaan. Sifat apa namanya? Sifat ingin berpasangan bagi makhluk itu sebuah kesempurnaan, ya. Kalau ada seorang makhluk yang betah sendirian itu tidak sempurna, mencurigakan, ya kan? Tapi bagi Allah itu kurang. Kenapa? Hayyul Qayyum. Ya, al-fardu somad. Ya. Segala sesuatu berapa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astani yang kedua, annahu muttasifun bi sifatil kamal allati la naqasa fiha ala wajhil ikhtisas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun secara khusus. Bima lahu min sifatil lati la yumathiluhu syai' minal makhluqat fi syai' min sifat. Dengan sifat-sifat miliknya yang tidak ada yang serupa dengannya dari makhluk-makhluknya dari sifat ini. Jadi apa sifat-sifat Allah itu? Sifat sempurna semua, walaupun namanya mirip. Tapi Allah itu adalah sifatnya sempurna. Ma'na sallu ala, ya. Hidup, manusia hidup. Tapi manusia hidupnya tidak sempurna. Kenapa? Didahului mati. Allah tidak didahului mati. Kemudian manusia juga tidak sempurna. Kenapa? Diselingi mati. Yaitu apa? Tidur. Allah tidak selingi mati. Hidup manusia tidak sempurna. Kenapa? Ada ujungnya, ada matinya, akhirnya. Allah tidak ada ujungnya. Al-awwalu bina bidayah, al-akhiru bila nihayah. Awal yang tanpa ada permulaan, akhir yang tanpa ada batasannya. Kemudian apa? Kemudian kekuatan. Manusia kuat, ya. Allah kuat, tapi kekuatan Allah sempurna. Kenapa? Tidak ada kelemahan di dalamnya. Sedangkan manusia kuatnya kapan? Terbatas, ya. Terbatas. Sekarang kuat, ya. Apa namanya itu? Wah, kuat, saking kuatnya ingin punya 4 istri. Tiba-tiba, ya, istrinya masih pada muda semua, dianya sudah uzur, kekuatannya hilang. Ya. Akhirnya pakai kursi roda. Fa innahu yamtani'u ayyuma thilahu ya ayyuma thilahu fiha syaik. Karena apa namanya? Tidak mungkin ada yang serupa dengannya dalam sesuatu pun. Wa bihadza ja'atil adillah. Inilah dalil-dalil datang tentang itu. Allah Subhanahu fa innallaha subhanahu mausufun bil isbati wa nafs. Itu disifati dengan apa? Penetapan dan peniadaan. Fal itsbatu ka ikhbarihi annahu bikulli syai'in 'alim. Contoh penetapan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Berarti itu penetapan. Wa 'ala kulli syai'in qadir, dan maha kuasa atas segala sesuatu, itu juga penetapan. Wa annahu samii'un basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Itu juga penetapan. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Wa nafyu, adapun peniadaan seperti firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, kita berlindung pada Allah dengan ayat kursi itu. Kenapa? Karena ketika tidur Allah tetap terjaga, tetap tidur. Kita berlindung dengan yang tidak pernah tidur. Ya. Wa yasluku ahlus sunnati wa jama'ati fi ma yanfa'unahu wa yuthbitunahu min babil asma'i sifat tariqata rusul. Ahlus sunnah wal jamaah di dalam meniadakan, dalam menetapkan dalam asma dan sifat itu mengikuti jalannya para rasul. Ya, kalau bukan jalan rasul mau diikuti siapa? Ya. Antum kalau sepertinya apa namanya, kalau ketika membuat skripsi mengikuti caranya siapa? Arahan pembimbing. Kalau mengikuti arahan saya gimana? Kacau. Hah? Wisudanya tamat lama kan? Ditolak terus. Ya. Itu secara apa namanya? Secara remehnya seperti itu. Apalagi ini masalah perkara gaib. Maka ikut cara Rasul, karena Rasul itu langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rusula alaihim shalawatullah ja'u bi itsbati mufassalin wa nafyin mujmal. Nah, ini dia. Bahwasanya Rasul, para Rasul, nanti kan ada jawabannya, ya. Fa hadhi thariqatur rusuli. Inilah jalannya para rasul. Wa atba'ihim minas salafil ummah wa imatiha, dan para pengikut mereka dari pendahulu umat dan imam-imamnya. Wahya maja'a bihal Qur'an, dan itulah ajaran Al-Qur'an. Wallahu ta'ala fil Qur'an yuthbitu sifat 'ala wajhi tafsil. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat-sifat Allah secara terperinci. Wa yanfi 'anhu 'an tariqil ijmal atashbiha wa tamtsila. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan sifat itu secara global, baik dengan dengan penyerupaan atau dengan kemiripan. Fahuwa fil Qur'ani yukhbiru annahu bikulli syai'in 'alim wa 'ala kulli syai'in qadir wa annahu 'azizun hakim ghafurur rahim wa annahu sami'un basir wa annahu ghafurun wadud wa annahu ta'ala 'ala عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وأنه تجلى الجبل فجعله دكا وأمثال ذلك. Silakan terjemahkan sendiri. Itu semuanya sebutkan sifat-sifat Allah secara terperinci, ya. Di antaranya adalah Allah murka, ya. Ya, Allah marah. Allah membenci, Allah beristiwa, yang kemudian apa? Ini menjadi sebuah fitnah yang besar, ya, ketika masalah istiwa ini. Istiwa katanya istaula, ya, ditambah-tambahkannya lam di tengah, ya. Coba kalau sepertinya gita jadi gitla. Ya. Apa? Tidak ada blokir, adanya mandra, mandelara katanya. Hah? Memang di dalam itu, di dalam Bukhari sendiri, saya baca Fathul Bari itu memang mulkuhu, bukan mah. Iya. Iya, Ustadz Zul sini salah. Bukan. Saya punya Fathul Bari di rumah. Saya buka. Silakan dilantum juga buka itu. Ada Fathul Barinya. Ayah lihat seperti itu. Ya. Kenapa? Belum tentu. Itu pembahasannya belum selesai. Ini kan hanya masalah mulkuhu atau malikuhu kan? Tapi pembahasan itu masih panjang lagi. Dan itu bukan dibahas di sini. Ya. Kita harus apa? Harus fair di dalam menilai. Oh ya, salah saya salah aja. Kita kan bukan hizbi. Yang salah benar pokoknya aku bela seperti itu, ya. mana lagi? Wa yaqulu fi nafi. Tapi ketika Allah menafikan, Allah secara global laisa kamitslihi syai'un, tidak ada mirip dengannya. Sudah. Semua sifat yang mirip dengan Allah itu ditiadakan. Ya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah ada yang kamu tahu ada yang apa yang serupa dengan Allah? Katanya. Selesai kan? Itu secara global saja, berarti tidak ada yang serupa. Fala tadribu lillahil amsal, janganlah membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Global semua itu, ya. Tidak menyebutkan Allah tidak mirip seperti ini. Allah tidak global saja. Ya. Ketika Allah menyebutkan tidak ada mirip dengannya, sudah selesai itu. Kenapa? Karena sifat-sifat makhluk itu jika sebutan satu, ya, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Maka apa namanya itu? Karena makhluk kan bermacam-macam, bukan hanya manusia. Ya. Bukan hanya manusia. Gitu. Kemudian Allah juga firman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Itu global. Ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad itu global. Fa isbatu sifat wa yanfi mumatsalat al-makhluqat. Maka Allah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan persamaan dengan makhluknya, itu global menafikannya. Wa nafyul ladzi ja'at bihi nusus yajma'uhu naw'an. Penafian atau peniadaan yang dibawa oleh teks-teks syariah itu dikumpulkan menjadi dua jenis. Pertama nafyun naqsi, yaitu meniadakan kekurangan. Yang kedua nafyu mumatsalati ghairihi lahu fi sifatil kamal, yaitu meniadakan adanya keserupaan selain Allah dengannya di dalam sifat kesempurnaan. Farabbu ta'ala mausufun bi sifatil kamal allati la ghayata fawqaha munazzahun 'ani naqsi bi kulli wajh. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kesempurnaan yang tidak ada lagi di atasnya. Dan dia dihindarkan atau dibebaskan dari semua kekurangan dari segala sisinya. Mumtani'un min ayyakuna lahu matilun fi syai'in min sifatil kamal, dan tidak mungkin adanya yang serupa dalam sekesempurnaannya sedikit pun. Fa amma sifatun naqsi fa huwa munazzahun 'anha mutlaqan. Adapun sifat kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala dihindarkan atau dibersihkan darinya secara mutlak. Wa amma sifatul kamal fala yumatsiluhu. Adapun sifat kesempurnaan, maka tidak ada yang serupa dengannya. Bal wala yuqaribu, jangankan serupa, mirip saja, dekat dengan sifat Allah saja tidak ada. Fiha syai'un minal asya', sedikit pun saja tidak ada. Ya, jangankan serupa, mirip-mirip saja tidak ada. Kalau mirip isan ada tidak? Ada. Ada. Cuman kita belum tahu. Ya. Saya ketika di Mesir ketemu dengan orang mirip dengan saya mukanya. Afgan. Orang Indonesia lah. Mana orang mana? Mana ada orang Mesir pesek? Mana ada orang Mesir pesek ya? Saya dan perempuan. Makanya kalau ketemu, kembarannya itu ya. Saya pun pertama tidak kenal ya, dibilang ribut kembarannya si Anu, orang Bekasi. Pas kemudian ketemu, saya pulang lihat cermin, lah kok mirip ya, seperti itu. Itu adalah apa namanya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dalam penelitian bahwasanya di dunia ini orang ini ada apa namanya, ada antara 3 sampai 5 yang mirip di satu dunia ini. Cuman kita tidak tahu ya. Tapi walaupun mirip juga, silakan tangannya begini kan, sensor. Beda, sidik jarinya, belum DNA-nya lagi. Ya, itu apa? Merupakan salah satu sifat kesempurnaan Allah. Di mana apa? Di mana Allah menciptakan manusia berbeda. Penyiaran tidak ada yang sama. Penyiaran tidak ada yang sama. Penyiaran tidak ada yang sama. Kita, ya, kita antum disuruh menulis 3 skripsi dalam 1 tahun. Kira-kira bunuh diri enggak? Ya. Dengan judul yang berbeda, tema yang berbeda semua. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma kana Allahu liyajzahu min syai'in fis samawati wal fir'at illa innahu kana 'aliman qadira. Bahwasanya tidak ada yang membuat Allah lemah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Hadhihi thariqatu rusul. Inilah jalannya para rasul. Wa man tabi'ahum min salafil ummah wa imatiha, dan orang-orang yang mengikuti para rasul. Jadi, kalau kita mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajari cara beliau di dalam beragama. Jangan buat-buat cara sendiri. Jangan hanya mengaku ahlu sunnah wa jamaah, tapi sunnahnya siapa diikuti tidak tahu. Ya, ahlu sunnah wa jamaah, ketika sunnah itu ditanya apa, atau katakan ini sunnah, menolak. Ya. Itu apa namanya? Suatu komedi yang tidak lucu. Fa'inna ha'ula, sungguhnya mereka al-malahidah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ateis. Ja'u binafin mufassal wa isbatin mujman. Mereka apa? Mereka sebaliknya dari ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah kan apa? Menetapkan secara terperinci, meniadakan secara global. Mereka dibalik. Orang-orang apa tuh yang mengingkari sifat Allah itu, mereka menafikan secara terperinci, menetapkan secara global. Ya. Terbalik dari sifat dari jalannya para rasul. Faqalu fin nafyi. Maka mereka dalam menafikan sifat Allah itu menyebutkan Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak ini, Allah tidak itu. Pernah dengar ceramahnya? Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Allah tidak ini. Artinya Allah tidak ada kalau begitu, tidak di mana-mana kok. Ya. Itu sebenarnya apa namanya? Pendapat dua orang berbeda disatukan. Ya, satu pendapat orang itu mengatakan Allah tidak di ini, yang mengatakan Allah di mana-mana. Dua-duanya kalau ketika Allah mengatakan Allah di mana-mana, naudzubillah, apakah Allah ada di telapak sendal kita? Naudzubillah min dzalik. Ya, ketika mengatakan Allah tidak di sana, berarti Allah tidak ada. Ya. Contohnya lah, ya. Saya menyifatkan ihsan. Ihsan tidak makan, ihsan tidak minum, ihsan tidak berdiri, ihsan tidak duduk, dan ihsan tidak hidup. Enggak ada berarti lah. Ya, karena sifatnya dihilangkan semua. Itu thariqah ahlu apa namanya orang yang jalannya orang yang menyisihi Rasul. Ya. Fala yaqrubu min syai'in wala yaqrubu min husyai wala yara fi tidak terlihat di dunia, tidak di akhirat. Tidak terlihat terus di mana? Ya Allah ya Karim. Wala lahu hayah wala ilma wala, pokoknya saya tidak mau bacanya, malas. Ya. Saya tidak akan menerangkannya, kenapa geram? Ya kita mesti marah, ya mesti marah ketika apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dilecehkan seperti ini. Ya, kalau kita tidak marah, maka tanyakan itu iman apa kerupuk? Ya, kerupuk kena air itu. Kalau ketika Allah dilecehkan kita tidak marah, itu bukan iman, itu kerupuk itu. Ya, bahkan mungkin lebih lemah dari apa? Dari rumah laba-laba. Maka dikatakan apa? Wa ulail mu'attilah yanfuna nafyan mufassalan. Orang-orang yang meniadakan sifat Allah itu meniadakan secara terperinci, kemudian menetapkan sedikit sifat Allah secara global. Ya jama'una fi baina naqidain, maka mereka sudah mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Naqidain, dua hal yang bertentangan. Wa yasbituna ma la yujadu illa fi khiyal. Mereka menetapkan sesuatu yang tidak ada kecuali dalam khayalannya saja. Contohnya seperti tadi, Allah tidak di ini, taruh tidak di mana, taruh tidak. Itu kan cuma dalam khayalan saja, sih kan? Iya. Khayalan saja atau Allah ada tanpa tempat. Cukup bukan khayalan apa namanya? Tapi kalau kayak mana Allah di atas arsy, itu jelas ada dalilnya. Kita tidak berkhayal. Ya, Allah di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy, tidak berkhayal, ada dalilnya. Tapi kalau Allah ada tanpa tempat, kita membayangkan tanpa tempat pun sudah bingung. Ya. Tapi kalau kita tentang arsy, kita hanya mengatakan walillahi masul a'la. Arsy dalam bahasa Arab ini. Walillahi masul a'la, dan arsy Allah itu jauh lebih sempurna daripada itu. Selesai. Tapi kata mereka kan tidak ada tempat. Di mana di alam semesta ini tidak ada tempatnya? Di mana? Surga tempat bukan? Tempat. Logika orang itu gini, Ustaz. Sebelum ada ars itu kan makhluk katanya kan. Sebelum ada makhluk itu Allah di mana? Kan makhluk itu dia mendalilkan maksudnya Allah itu tidak bertempat. Sebelum ada makhluk, Allah di mana katanya kan, Ustaz? Nah, kalau saya terjawab begini, lah lu apa urusannya nanya Allah di mana? Emang lu siapa? Kenapa? Karena dalam ayat sebutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh ditanyakan tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka akan ditanyakan. Makanya saya jawab begitu. Lah urusan lu, urusan kamu apa nanya Allah di mana waktu itu? Sebelum ada makhluk. Iya, apa urusan dia coba? Sedangkan makanya itu pendalilannya gitu, Zat. Sedangkan Allah kalau tidak bertempat maksudnya itu. Sedangkan kalau dia tanyakan kepada dia, kita tanyakan kepada dia. Tadi malam kamu ngapain sama istri? Marah tidak? Apa urusan kamu kan? Gitu. Ini juga kita tentang Allah. Itu kan kurang ajar kepada Allah SWT menanyakan Allah di mana waktu itu. Apa urusan kita? Kita di makhluk. Tahu diri. Ya, tahu diri. Antum mencoba ketika masuk kuliah. Dosen masuk. Pak, tadi malam ngapain aja pak? Kira-kira dapat E enggak? Hah? Ya kan? Ya kita ini makhluk, kita hanya menerima saja. Itu namanya sebut Islam. Apa Islam itu artinya? Berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap wahyu. Kalau kita mempertanyakan berarti bukan Islam. Ya. Tapi apa? Tapi bebal namanya. Ya. Itu apa namanya? Karena mendewakan akal. Padahal akal itu terbatas dan akal itu berubah-ubah dan akal itu tidak stabil. Akal tidak akan stabil tanpa kawalan dari wahyu. Ya, kawalan dari akhirat tidak akan stabil. Makanya apa kurangnya orang-orang barat itu dalam memakai akalnya, tapi kenapa banyak yang bunuh diri? Ya, apa kurangnya mereka? Kurangnya satu, tidak dikawal oleh wahyu. Karena akal itu jika tidak dikawal oleh wahyu, maka dikawal oleh apa? Oleh nafsu. Yang nama nafsu itu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya. Karena itu, suatu fillah kalau ada yang mengatakan belajar akidah itu cukup 5 menit, cukup 15 menit. Ya, kita apa kita tinggalkan sajalah. Kalau dia ngotot terus mengatakan kita siram aja pakai air comberan, ya. Kenapa? Karena omongannya comberan. Omongan comberan. Sedangkan Rasulullah SAW saja mendakwakan akidah berapa tahun? 13 tahun di Madinah. Kemudian di Mekah, afwan. Kemudian di Madinah 10 tahun mengajarkan syariah, itu pun tetap ada akidahnya. Nah, ini mengatakan belajar akidah 15 tahun selesai. Itu comberan itu. Ya. Tertipu, wah kita sekarang penting mempelajari apa tentang ekonomi. Memang ekonomi punya siapa? Punya siapa ekonomi itu? Punya Allah. Ya. Kita pelajar, kita apa namanya? Kenal Allah, Allah mengenal kita. Kalau Allah mengenal kita, apa yang disebutkan dalam hadis itu kan? Aku adalah matanya di mana ia melihat. Aku adalah mulutnya di mana dia bicara. Kalau sudah demikian kan hidup kita akan terkontrol. Ya. Lihatlah bagaimana para penggembala, orang-orang yang hidup di apa namanya? Hidup di padang pasir bisa mengalahkan Romawi dan Persia yang sudah sangat maju peradabannya. Kenapa? Pertolongan Allah. Umat Islam sampai kapan pun tidak akan menang dengan jumlah. Pernah tidak? Antum siap pelajari saja sejarah. Pernah tidak pertempuran antara muslim dengan kafir jumlahnya seimbang? Jangankan lebih banyak, seimbang tidak pernah terjadi. Pasti lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Tapi kenapa menang? Hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikat musawimin. Kini Tuhan kalian memberikan bantuan dengan lebih malaikat. Itu yang menjadikan apa? Menjadikan menang itu akidah. Bukan berarti kita tidak perlu persiapan. Persiapan perlu. Tapi persiapan akidah itu paling penting. Paling penting. Ya. Bagaimana kita kemudian akan ditolong Allah sedangkan kita tidak kenal Allah? Kalau kita tidak kenal Allah, Allah tidak kenal kita. Kalau Allah tidak kenal kita, bukannya tidak punya plan, tidak kenal sebenarnya, tidak mau mengenal kita. Kalau Allah tidak mau mengenal kita, bagaimana akan menolong? Ya. Kalau Allah ada di mana-mana, kita berdoa kemana? Kita kan berdoa kan begini. Kenapa Allah di langit? Kalau Allah kemudian tidak ada di atas, mau kita berdoa kan? Kemana kita berat doanya? Ya, Isra Mi'raj ke atas. Ya. Kalau seperti Allah ada di mana-mana, Isra Mi'raj kemana? Niung keliling. Ya. Jadi ya, khatifillah ya. Benar dikatakan oleh para ulama bahwa orang jika dalam masalah akidah memakai akalnya, maka akan terjadi bingung dan guncang. Bingung dan guncang. Kalau kita memasukkan akal kita di dalam perkara-perkara yang gaib, maka kita akan guncang. Kenapa? Karena yang tadinya yakin menjadi ragu. Ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu pembahasan.